رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Khawatirkan kaum muslimin pendengar di manapun anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami dapat hadir di ruang dengar anda maupun layar kaca anda dalam satu bahasan kajian rutin program bimbingan bahasa Arab dengan buku panduan Durus Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha jilid kedua bersama pemateri dan pembimbing kita Ustaz Hamzah Abbas LC Hafidhahullah Ta'ala, di mana di kesempatan malam yang berbahagia ini beliau sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah bersiap untuk menyampaikan materi lanjutan kita atau pelajaran di malam hari ini. Tentunya anda dalam program bimbingan bahasa Arab juga dapat aktif berinteraksi bersama Ustaz ataupun menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan nanti, tentunya dengan menghubungi di layanan-layanan telepon 021-823-6543 atau anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat pula anda kirimkan pesan singkat anda ke nomor 081-989-6543. Baiklah ikhwatul Islam, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ke-25. Silakan bagi anda yang memiliki buku Durus Lughah jilid kedua di rumah sambil menyimak pelajaran atau pemaparan materi dapat membuka pada halaman ke-169 atau 170 Durus Lughah jilid kedua. Baik, berikutnya kita akan simak pemaparan materi kepada Ustaz Hamzah Abbas LC. Falitafadhal maskaram. Nah, syukran ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bi al-jami' ayuhal musyahidun wal musyahidat wal mustami'una wal mustami'at. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita semua insyaAllah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi terus bersemangat insyaAllah dalam mempelajari bahasa Arab. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang tersisa di Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, di pelajaran ke-25 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Dan insyaAllah di kesempatan malam ini kita akan membaca kembali At-Tamrin Ar-Rabi', karena At-Tamrin Ar-Rabi' latihan keempat ini adalah pondasi atau asas untuk mengerjakan latihan setelahnya. At-Tamrin Al-Khamis dan At-Tamrin As-Sadis di sini, ma'asyir al-ikhwah, tentu kita dapat mengerjakannya, kita dapat menjawabnya manakala kita memahami kaidah yang ada pada At-Tamrin Ar-Rabi', latihan keempat. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani ikhwah di studio, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka anta ya Ilham? Wa anta ya Maulana? Wa anta ya Aba Abdillah, kaifa haluk? Masya Allah, waffaqakumullahu jami'an. Malam ini insya Allah kita akan mengulang sedikit At-Tamrin Ar-Rabi'. Mengingat ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, dan ini sempat kita bahas dan sudah kita jelaskan secara detail insya Allah. Namun tidak mengapa kita murajaah sebentar tentang At-Tamrin Ar-Rabi', baru kemudian insyaAllah kita masuk ke At-Tamrin Al-Khamis wa As-Sadis. Di sini ma'asyir ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Di sini At-Tamrin Ar-Rabi', silakan lihat safha mi'ah wa wahidun wa sab'un. Silakan bagi ikhwah dan akhwat yang baru saja mengikuti pelajaran, tafaddalu, silakan antum lihat iftahu safha mi'ah wa wahidun wa sab'un, halaman 171 At-Tamrin Ar-Rabi', latihan keempat, Ad-Darsul Khamis wal Ishrun dari pelajaran 25, Al-Mujallad Al-Thani jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha. Di sini ada tiga daftar kelompok kata, tiga kelompok kata di sini. Yang pertama ada al-marfu', al-marfu'u. Kemudian ada al-mansubu, al-mansub. Dan yang ketiga ada al-majruru, al-majrur. Di sini dipaparkan contoh-contoh isim yang marfu', kemudian mansub, kemudian majrur. Di sini kita mulai dengan yang al-marfu' di sini. Baris yang pertama al-marfu', contohnya di sini adalah dakhala zamiluka. Dakhala zamiluka. Kawanmu telah masuk. Kalau kita perhatikan di sini kalimat zamilu, kalimat zamilu di sini zamilu isim yang marfu'. Karena posisinya di sini, kalau kita lihat jumlah ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah perlu kita ingat, unsur pokoknya ada fi'lun, kemudian ada fa'ilun. Ada fi'l dan ada fa'il. Mana fi'lnya di sini, ikhwan? Mana kata kerjanya di sini? Dakhala. Wa ayna al-fa'il? Zamilu. Naam, zamilu. Zamilu di sini posisinya sebagai al-fa'il. Dan kita semua tahu bahwa al-fa'il, dan ini sudah kita pelajari sejak awal-awal jilid yang kedua, bahwa al-fa'il, bagaimana hukumnya, ikhwan? Selalu marfu'. Ada sekedarik? Dan tanda marfu'nya, alamatu raf'i al-fa'il, tanda marfu' al-fa'il di sini adalah ad-dhammah. Antum lihat di belakang kalimat dakhala zamiluka ada huruf dhamma atau ada harakat dhamma dalam kurung. Harakat dhamma ini dari harakat huruf lam, zamilu. Huruf terakhirnya adalah lam dan berharakat dhamma. Ini kondisinya adalah isim yang marfu'. Dan sekali lagi, kenapa ya Ikhwan? Kenapa dia marfu' zamilu? Posisinya sebagai apa di sini? Al-fa'il. Naam. Kemudian kita lihat di baris sebelahnya, kita lihat bagaimana kata zamilu dalam kondisi al-mansub, dalam kondisi mansub. Kita lihat di sini, contohnya adalah ra'aitu zamilaka, ra'aitu zamilaka, aku melihat kawanmu atau temanmu. Di sini lihat zamilu yang tadi dicontoh al-marfu' zamilu diakhiri dengan dhammah, sekarang antum lihat di sini sekarang diakhiri dengan fathah zamila. Posisinya jadi apa sekarang, ikhwan? Di sini maf'ulun bih, ini juga jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, dan yang ketiga ada maf'ulun bih. Al-fi'il wal fa'il terkumpul di kata ra'aitu. Ada sekedalik ra'aitu, di situ ada fi'il dan sekaligus ada fa'il. Zamila maf'ulun bih, dan maf'ulun bih objek di sini. Bagaimana tanda i'rabnya? Mansub. Zamila, dan mansubnya kata zamila dengan fathah di huruf terakhirnya, di huruf lam. Adapun kaf di sini, kaf di sini bukan huruf terakhir dari kalimat zamilu. Kaf itu kata lain yang digabungkan dengan kata zamilu, itu adalah dhamir anta. Nah, ada sekedar lagi, ikhwan? Zamilun ketika digabung dengan anta menjadi zamiluka. Nah, berarti ka di sini bukan huruf terakhir dari kalimat zamilu. Walaupun secara zahir kelihatan kaf itu nempel di kata zamilu. Tapi kata zamil itu sendiri, ka juga sendiri. Jadi jangan salah paham di sini, ma'asyiral ikhwah, bahwa al-kaf di sini, huruf al-kaf setelah kalimat zamil, baik pada yang marfu maupun yang mansub, zamiluka maupun zamilaka, al-kaf huna, apa posisinya, ikhwan, di sini? Al-kaf di sini posisinya? Mudhafun ilaih. Zamilu atau zamila di situ, baik yang marfu maupun yang mansub, posisinya adalah mudhaf. Dan al-kaf setelahnya, maf'ulun bih. Hanya saja majrurnya tidak terlihat, majrurnya tidak terlihat karena dia adalah isim yang mabniyun, isim yang tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Maka dia tetap ka. Nah, ketika anta menjadi ka. Anti bagaimana? Ki. Nah, antum, kum, dan seterusnya, seterusnya seperti yang pernah kita bahas di jilid yang pertama ini, insyaAllah. Sudah kita bahas sejak jilid yang pertama. Di sini zamila, maka huruf terakhirnya lam, bukan kaf. Maka mohon jangan salah paham di sini. Dan mudah-mudahan jelas. Zamila mansub, karena dia sebagai maf'ulun bih. Dan mansubnya kata zamila, tanda mansubnya apa ikhwan di sini? Harakat apa? Al-fathah. Berarti yang pertama tadi marfu' bil-dhammah. Ini yang kedua mansubun bil-fathah. Nah. Kemudian lihat al-majruru. Nah, sekarang setelah kita melihat al-marfu', kemudian al-mansub, sekarang yang terakhir al-majrur. Nah, karena isim itu kondisi Arabnya tidak kuat dari ini. Kalau bukan dia, kalau dia mu'rab, maka bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Ini i'rab daripada isim. Lihat di sini sekarang yang majrur, qultu li zamilika. Qultu li zamilika. Mana isim yang majrur di sini, ikhwan? Zamili. Limada majrur? Kenapa dia majrur? Qablahu harfu jar. Aina huwa harfu jar? Al-lam, harfu lam. Ahsanta ya ikhwan. Ahsantum. Al-lam huna harfu jar. Lam di sini ma'asyar al-ikhwa adalah harful jar. Dan ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Bagi yang lupa atau yang mungkin baru pertama kali mengikuti pelajaran kita di kesempatan malam ini, ini sudah kita pelajari sejak jilid pertama. Harful jar, kemudian tadi terkait dengan ini fa'il, ini maf'ul, sebagian besarnya, atau yang tadi kita sudah jelaskan tadi, semuanya sudah dijelaskan di jilid yang pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah atau di awal-awal jilid yang kedua. Maka di sini zamini majrur karena adanya lam harfu jar, li zamilika, dan majrurnya, tanda majrurnya apa ikhwan di sini? Al kasrah di huruf lam fi akhirih, yani fi akhir kalimat zamil, zamili. Naam. Al khulasah, kesimpulannya, kalimat zamil marfu' bidhammah, mansub bil-fathah, dan yang terakhir majrur bil-kasrah. Selagi ikhwan, pertama marfu' marfu'. Terus mansub bil-fathah. Yang ketiga majrur bil-kasrah. Nah, sebenarnya itu penjelasan yang ringkas. Sebenarnya marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Nah, itu agak panjang, saya kita ringkas saja lebih mudah. Marfu'un bid-dhammah langsung. Nah, padahal sebenarnya asalnya yang sering digunakan dalam i'rab fi qawaidil lughah, dalam kaidah-kaidah bahasa Arab seperti ini, biasanya i'rabnya lengkap. Zamilu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa fa'il. Nah, seperti itu. Mafhum? Kita ringkas saja. Marfu'un bidhammah. Dimana marfu' bidhammah? Li'annahu fa'il. Zamila mansubun bil-fathah. Dimana? Li'annahu maf'ulun bih. Zamini majrur. Rasidhalik? Majrurun bil-kasrah. Dimana majrur bil-kasrah? Li'anna qablaha, li'anna qablahu lam harfu jar. Ini hadza بالنسبه لي كلمه الزميل. Ini contoh dari kata zamil. Dia perubahan i'rabnya adalah dengan perubahan harakat dhammah, fathah, dan kasrah. Namun ketika kita lihat contoh yang kedua, tolong dibaca ya Maulana, anta awalan. Iqra al-mithal tsani, baris yang kedua, baik yang marfu, mansub maupun yang majrur. Iqra. Bismillah. Ja'a abuka. Terjem? telah datang ayahmu. Naam, jaa abuka. Mana isim yang marfu di sini ya akhil kirim? Abu. Kalimat abu. Dan antum lihat sini kalimat abu, kenapa dia marfu sebelumnya? Limadha marfu? Dia sebagai fa'il. Naam, al-fa'il. Ahsant. Dan antum lihat di sini, tanda marfu'nya apa di sini? Alamatu rafa'ihi madha? Harf al-waw. Harf al-waw. Kalau sebelumnya zamilu marfu' bil-dhammah, ini marfu' marfu'an bil-wawi. Marfu'an bil-wawi. Mengapa bil-wawi? Bukan bil-wawu. Harf jar. Ada ba. Bil-wawi. Naam. Faham tu? Faham dah insyaAllah. Al-masub. Tafadhal. Ra'aitu abaka. Naam. Aina al-ism al-mansub huna ya akhil kirim? Aba. Aba. Ma alamatu nasbih? Apa tanda mansubnya? Al-alif. Al-alif. Naam. Yang sebelumnya al-wawu di sini al- al-alif. Maka di sini aba mansubun bil-alifi. Kalau tadi zamila mansubun bil-fathah. Di sini mansubun bil-alif. Bukan dengan harokat tapi dengan huruf. Nah, ini syarahnaha hadha fi al-muhadara al-madiyah. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, tapi ini sekedar pengulangan saja. Al-mithalu thalith lil-majrur. Tafadhal ya akhil kirim. Kultu li-abika. Aku berkata kepada ayahmu. Naam. Aina al-ism al-majrur huna? Abi. Abi. Ma alamatu jarrihi? Apa tanda majrurnya? Harful ya. Harful ya. Kalau di atas, zamili majrurun bil? Kasrah. Bil kasrah. Di sini, abi majrurun bil ya. Nah. Sehingga al-khulasah, kesimpulannya, ma huwa al-khulasah huna ya ikhwan? Apa kesimpulannya di sini? Anna kalimata abun, kalimat abun, jika diidhafahkan kepada selain ya'ul mutakallim, ini sudah kita jelaskan di pertemuan lalu, bahwa kalimat abun jika diidhafahkan kepada selain ya'ul mutakallim, di antaranya ya'ul mutakallim, ya'ul mutakallim yang mana? Ya'ul mutakallim? Ana. Abun tambah ana. Bagaimana? Abun tambah ana? Abi. Abi. Kelihatan tidak harokat wawunya di situ? Tidak, tidak ada. Maka kalau dia diidhafahkan kepada selain ya'ul mutakallim, maka tanda i'rabnya adalah pertama, marfu' bil-wawi, mansubun bil-alifi, wa majrurun bil-ya'i. Wadih insyaAllah? InsyaAllah. Al-mithalu thalith, tafadhal ya Ilham. Bismillah. Syukran laka ya Maulana. Qala akhuka. Naam, qala akhuka. Berkata saudaramu. Naam, aina al-ism al-marfu' huna ya akhil kirim? Akhu. Akhu. Marfu' ma alamatu raf'ihi? Al-waw. Al-waw. Ahsant. Wasil. Sa'altu akhuka. Naam. Tarjim. Saya bertanya pada saudaramu. Naam. Aina al-ism al-mansub huna? Akho. Akho. Wa ma alamatu nasbih? Al-alif. Al-alif. Al-akhir, al-majrur. Hadha al-kitabu li-akhika. Naam. Aina al-ism al-majrur? Akhi. Akhi. Wa ma alamatu jarrihi? Al-ya. Al-ya. Idhan, akhun? Marfu'un. Ahun marfu'un bil bilwaw. Bilwawi. Bilwawi. Mansubun. Bil alif. Mansubun bil alifi. Majrur bil ya. Naam. Hada idha kana mudafan ila ghairi ya'il mutakallim. Ini seperti ini. Dia i'rabnya dengan huruf jika diidhafahkan kepada selain ya'ul mutakallim. Wadih ya ikhwan. Wadih, insyaAllah. Nah. Alhamdulillah kita sudah murajaah at-tamrin ar-rabi'. Ana minta ikhwan studio untuk mengerjakan at-tamrin al-khamis. Anta ya Abu Abdullah mungkin? Baik, anta Maulana idan ar-raqam al-awwal wa anta ya Ilham anta ats-tsani. Tafadhal. Lahadha sebentar. Di sini perintahnya apa di sini at-tamrin al-khamis? Imla'il amakinil khaliyah. Imla' ma mana imla'? Isilah al-amakinal khaliyata, tempat-tempat yang kosong, bi dengan kata abun. Abun. Nah, ingat kaidahnya tadi, marfu'un bil wawi, mansubun bil alifi, dan majrurun bil ya'i. Nah, sesuai dengan kondisinya dalam kalimat. Nah, tafadhal ya akhir kirim. Al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Nukat. Na. Tajirun kabirun. Naam. Nukat. Ahsan. Nukat. Tidik-tidik. Na. Tajirun kabirun. Naam. Isi dengan abun. Tafadhal. Abuna. Tajirun kabirun. Naam. Abuna tajirun kabirun. Ahsanta ya akhil kirim. Terjem. Ayah kami adalah seorang pedagang yang besar. Masya Allah. Abuna, ma mauki'uhu minal i'rab? Apa posisinya dalam i'rab ini? Sebagai apa dia di sini, ya kawan? Ini jumlah ismiyah ini. Ingat, unsur pokoknya ada berapa jumlah ismiyah? Dua. Al-mubtada' wal khabar. Aina al-mubtada? Abu. Abu. Aina al-khabar? Tajirun. Ahsan. Kabirun. Ma mauki'u min al-i'rab? Na'at. Na'at. Na. Harfun nun hada al-mamduda na. Al-damir hada ma mauki'u min al-i'rab? Na'am. Ma mauki'u min al-i'rab? Ana arifan nahnu. Ha. Mudafun ilayh. Akhu mudaf na mudafun ilayhi. Na'am. Ahsan. Idan huna abuna marfu'. Ma alamat raf'ihi ya Maulana? Harful waw. Harful waw. Syukran ya akhi al-kirim. Ahsant. Wa jazakallah khair. Al-thani, thumma naftah al-majal lil-mustami'in wal-mushahidin. Al-thani, hadhihi sayyaratu li nukatna. Naam. Ma mana hadhihi sayyaratu? Ini mobil milik titik-titik mobil. Nah, masukkan kata apa tadi? Abun. Abun, tafadhal. Ada lam di situ huruf jar ya Maulana. Ya Ilham. Ada huruf jar di li. Bagaimana kata abunnya? Li abina. Ahsant. Iqra maratan thaniya. Hadhihi sayyaratu li abina. Li abina. Terjem? Ini mobil punyaan bapak kami. Nah, mobil ini milik bapak kami. Abina, limadha majrur? Lianna qablahu harful jar. Aina huwa? Harful lam. Harful lam, ahsant. Wama alamatu jarri? Bilya. Alamatu jarri alya, ahsant. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran laka ya Ilham wa jazakallah khair. Wa'ilakum. Nah, naftah al-majal lil-mustamin al-mushir. Tafadhal ya. Berikutnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut menjawab latihan-latihan yang ada di halaman ke-171 pada latihan ke-5. Tentunya telah dicontohkan pada nomor 1 dan 2. Silakan Anda dapat melanjutkan di nomor yang ke-3. Bagi Anda yang ingin terhubung dapat menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Silakan kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Dengan Om Abdullah dari Solo, benar? Aham, ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Marhaban biki ya Om Abdullah. Kaifa haluki ya Om Abdullah? Alhamdulillah, di khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban biki. Ala dan basalan makatan biku. Suara televisinya dikecilkan sedikit, Mu'abdillah. Nah, gunakan yang suara dari gagang telepon saja. Ya, Ustaz. Nah, siap Ummu Abdullah mengerjakan latihan kelima? Ya, insya Allah. Nah, ma'akil kitab? Naam, Ustaz. Baik. Al-Iftah, Safa 171, Al-Tamrin Al-Khamis, Rakam Al-Tharith Al-An. Tafadhali. Al-Tharith. Naam. Ara'aita abuna. Ara'aita, maratan ukhra, sekali lagi. Ara'aita abuna. Ara'aita abuna. Nah. Sahih hada? Ya Umma Abdillah, ara'aita abuna. Terjem idan, terjem ya awalan. Apakah engkau melihat bapak kami? Nah. Bagaimana tadi jawabannya? Ara'aita? Ara'aita abuna. Ara'aita abuna. Hakadha abuna bilwawi ya Umma Abdillah? Bilwawi abuna. Kenapa dia bilwawi? Karena idofah selain wairu ya mutakalim. Nah, tapi di sini Umma lihat dia di jumlah fi'liyah. Ada sekitarik? Oh iya, harus saja mas, mampu nanti saja. Nah. Adrak til'an. Nah. Ara'aita abana. Berita tanya ya Umma Abdillah. Ara'aita abana. Ara'aita abana. Naam. Sekarang al-an sahih. Ya. Sekarang bagaimana? Kenapa jadi abana? Sekarang apa ini posisinya? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Majrur wala marfu'. Mansub. Fathah. Bil alif. Naam, bukan mansub bil fathah, tapi mansub bil alif. Bil alif. Ahsant. Teruskan. Arabi. Arabi. Aina zahaba abuka ya Fatimatu? Naam. Sekali lagi bacaannya Ummu, masih ada yang kurang tepat. Aina zahaba abuka ya Fatimatu? Yang diajak bicara Fatimah. Ada sekedarik, ya Umma Abdillah. Aina zahaba abuki ya Fatimatu. Naam. Aina zahaba abuki. Sahih. Di sini abu. Abu. Apa posisinya di sini? Ma mauki'uhu minal i'rab. Sebagai fa'il, Ustaz. Naam, sebagai fa'il. Al-fa'il mansub wala majrur? Marfu'un. Marfu'. Ma alamatu raf'ihi? Alamat rafi bil wawi. Alamat rafi al-waw. Ahsant. Satu lagi ya Muhammad Abdullah. Tafadhali. Al-khamis. Khalas. Lebih hati-hati. Mata kharaja. Mata begitu? Mata. Mata. Naam. Mata kharaja abuka ya Aliyu. Naam. Mata kharaja abuka ya Aliyu. Ahsant. Sahih. Terjemi. Kapan bapakmu keluar dari Ali? Naam. Abuka, dimana huna? Dimana? Kenapa dia, apa posisinya di sini ya Umma Abdillah? Sebagai fa'il. Aina al-fa'il? Fa'il, fi'ilnya kharaja. Ma alamatu al-i'rab huna? Ma alamatu al-rafa? Alamatu marfu' bil wawi. Mansub atau marfu'? Marfu' bil wawi. Marfu'un bil wawi. Ahsanti. Syukran. Syukran ya Umma Abdillah wa zadakillahu hirsan wa insyaallah wa ilman nafi'an insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umma Abdillah yang telah terhubung dari Solo. Barakallahu fiik, dan masih di latihan kelima ini. Bagi Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung bersama kami guna menjawab latihan-latihan di nomor berikutnya 0218236543. Kita sapa kembali. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Umma Fikri, Pontianak. Di Pontianak. Naam, ahlan wa sahlan ya Umma Fikri. Kaifa haluki? Ahlan bik ya Ustaz. Nah. Siap Umma Fikri? Mengerjakan latihan kelima? Insyaallah. Ma'akil kitab? Ah. Alhamdulillah. Taib. Nuriki insyaallah. Naam. Ra'aiti al-an? Naam. Naam, tafaddali. Al-an Rakam al-khamis al-an, sah? Afwan. As-sadis, afwan. Afwan, as-sadis, naam. Tidak keberatan Umum Fikri kalau diminta untuk 4 soal sekaligus? Insyaallah. Baik, 6 sampai nomor 9 insyaallah. 9. Tafaddali. Is'ali nuqtah kaf ya zaid. Is'ali terus kemudian bagaimana, Om? Bagaimana tadi? Nuqtah. Nuqtah. Nun kaf ta nuqtah. Nuqtah. Nuqtah. Naam. Ki ya Zainabu. Is'ali Is'ali abaki ya Zainabu. Ahsanti. Terjemi. Umum, sepertinya dikecilkan dulu suara televisinya. Ada suara yang masuk ke kami. Ya. Tanyalah kepada bapakmu, hai Zainab. Naam, ahsanti ya Umma Fikri. As-sabi' sebentar. Abaki ma mawqi'uhu min al-arab? Maf'ul bih. Marfu' wala majrur? Mansub bil alif. Mansubun bil alif. Naam. As-sabi' tafaddali. As-sabi' ana a'rifu abaka ya Uthmanu. Naam, ana a'rifu abaka ya Uthmanu. Ahsant. Terjem. Saya mengetahui akan bapak engkau wahai Utsman. Naam, saya mengetahui bapak engkau wahai Utsman. Sahih. Di sini ma mauqihu min al-arab adaka? Sawa'un maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Naam. Majrur. Mansub bil alif. Mansub bil. Naam, sama seperti yang sebelumnya asalnya. Teruskan. Al-thamin. Ya Bilalu katabta risalatan ila abika. Ya Bilalu katabta. Naam, sahih? Naam. Bisa juga katabta. Naam. Bisa juga katabtu. Naam, seakan-akan yang berbicara ini mengatakan kepada Bilal, saya menulis. Naam. Bisa juga mengabarkan bahwa Bilal, dia telah menulis, engkau telah menulis. Ya. Naam. Mana tanya ya Umma Fikri? Ya Bilalu kata betul risalatan ila abika. Ila abika. Ahsan. Bukan ila abiki? Ya'udu ila Bilal. Ya'udu ila Bilal, Masya Allah. Muzakkar. Idhan ad-damir anta wala anti huna? Anta. Ahsanti, Masya Allah. Terjim. Terjim ila samah. Wahai Bilal, aku telah menulis surat kepada bapakmu. Nah, Masya Allah. Al-akhir. At-tasi'. Sami'tu anna abaha. Sami'tu anna, sekali lagi. Sami'tu anna abaha. Naam. Teruskan. Tabibun mashhurun. Naam. Anna abaha tabibun syahirun. Naam. Mashhurun. Terjemi. Aku telah mendengar bahwa bapaknya adalah seorang dokter yang termasyhur. Naam, dokter yang masyhur. Yang terkenal. Naam, yang terkenal. Anna aba, limada huna mansub? Aba ismu anna. Ismu anna. Mansub bil alif. Naam, wa alamatu nasbihi al alif. Alifu. Kalau ada isim anna, mana khabar anna kalau begitu? Tabibun ahsanti. Barakallahu fiik ya Umma Fikri, Masya Allah. Wa jazakillah khair wa zadakillahu firsan wa ilman wa amalan insya Allah. Amin. Barakallahu fiik ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Umma Fikri yang telah terhubung bersama kami menjawab latihan-latihan di latihan kelima ini. Sudah sampai ke nomor ke-9 santai. Nah, selesai sudah berarti at-tamrin al-khamis, kita masuk at-tamrin as-sadis. Nah. Kita masuk ke latihan ke-6 sekarang. Di sini perintahnya adalah sama seperti perintah sebelumnya dan sama ininya, jenis latihannya sama. Yani kita di sini dilatih penggunaan kata abun dan akhun. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada hal yang lupa saya sampaikan di sini bahwa abun dan akhun ini permasalahan ini di bab nahwu judulnya al asmaul khamsah. I'rab al asmaul khamsah. Ada 5 kata benda dalam bahasa Arab yang i'rabnya seperti ini. I'rabnya dengan al huruf bukan dengan harakat. Di antaranya 2 yang sudah kita dapatkan di sini ada abun, ada akhun. Nah, nanti yang belum ada kalimat famun, famun. Mana famun? Murut. Ada hamun dan yang ke-5 adalah dhu. Karena dhu itu bisa dha, bisa dhu, bisa dhi. Dia marfu' bil wawi, mansub bil alifi, wa majrurun bil ya'i. Sama seperti kalimat abun dan akhun. Nah, itu nanti silakan perluas referensi. Lihat di pembahasan Kutubun Nahwi, buku-buku Nahwu dan buku-buku Qawaidul Lughah, kaidah bahasa Arab. Di situ nanti lihat di bab tentang Al-Asma'ul Khamsah. Dan sebagian ulama menyebutnya Al-Asma'ul Sittah. Ada 6 selain 5 yang kita sebutkan tadi. Tapi masyurnya yang kita dapatkan adalah Al-Asma'ul Khamsah. Nah, kita masuk ke Tamrin As-Sadis. Imla'il amakinal khaliyah. Imla'il amakinal khaliyata bi akhun. Isilah tempat-tempat yang kosong dengan kata akhun. Nah, sama seperti perintah At-Tamrin Al-Khamis dan insyaAllah sahlun insyaAllah. Nah, man ujarib anta ya Aba Abdullah tujarib awla. Taib. Tabassumuka yakfika insyaAllah. Al-awwal, tafadhal. Ya Maulana, anta al-awwal. Bismillah. Al-awwal. Aina nuqat ka ya Salma. Ka hakala. Ki. Nah. Aina nuqat ki ya Salma. Naam. Karena yang diajak bicara ini al-mukhatabah atau al-mukhatab? Mukhatabah. Al-mukhatabah. Ahsanta ya Maulana. Imla. Bi akhun. Aina akhuki ya Salma. Aina akhuki ya Salma. Ahsanta ya akhil kirim. Terjem. Di mana saudaramu wahai Salma? Naam. Di sini posisinya sebagai apa akhil kirim? Mubtada. Rasulalik. Naam. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-waw. Naam. Syukran. Syukran. Jazakallah ya Maulana. Yakfika. Zarakallahu wa ilman wa hirsan insyaAllah. Naam. Tafadhal. Naam. La yakfika tabassum faqat ya Ilham. Ajib. Naam. Tidak cukup dengan senyum saja. Jawab. Tafadhal. Athani. Athani. Kharaja nukat ha ma'a nukat ka. Naam. Ma'a nukat. Nukat. Ada 2 kali nukat ya. Kharaja nukat ha ma'a nukat ka. Masyaallah. Tafadhal. Akhuha ma'a. Ada ma'a di situ. Masih tahu? Antum lupa sepertinya. Bismillah. Naam. Akhuka. Sahih ya ikhwan, ma'a ma'a akhoka. Ma'a akhoka. Masya Allah. Sahih? Khata. Afwan. Ma'adiratan ya Ilham. Lam takun sahihan. Ajib bi ijabah sahihah ya Maulana. Akhika ya. Min al-awwal. Kharaja. Kharaja akhuha ma'a akhika. Ma'a akhika. Naam. Ibadah ma'a akhika ya akhil kirim. لماذا أخي لماذا مضاف إليه أخي مضاف إليه مع هذا اسم مع اسم setelahnya adalah اسم بتمر عن اسم yang satu yang kedua مجرور apa ini berarti مضاف إليه kharaja akhuha. Limada akhu? Limada marfu' huna ya akhil karim? Anta ya ilham. Limada akhu? Kharaja akhuha. Limada marfu'? Li'annahu mubtada, sah? Kharaja akhuha. تشوف تشوف الجملة عندما ليت تنظر إلى إلى إلى السؤال خرج هذا جاب جملة فعلية ليس ذلك يا إلهام عندنا فعل بكي ماذا زين الفعل أبي أنا بالمسبب بكي ماذا فاعل. الفاعل أحسنت يا أخي الكريم زارك الله علما وحرصا إن شاء الله نعم إذا ترجم أولا keluar saudara keluar saudaranya keluar saudaranya bersama saudaramu nah telah keluar saudaranya bersama saudaramu masyaallah fahimta ya akhil karim jazakallah khair ya akhil karim nah naftal majal mustamin masyaih tafadhal ya abdullah baik khotib salam perkara jazakallah di latihan ke-6 ini silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan telepon 0218236543 baik silakan kita coba sapa kembali. Halo. Naam. Iya. Ya, halo. Dengan siapa? Naam, untuk Anda pula yang ingin bertanya melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan pesan singkat Anda ke nomor 0819896543. Masih di latihan ke-6 halaman 171. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung. Naam. Halo. Ya, terputus. Tentunya kita akan lanjutkan di nomor ketiga Ustaz ya. Nah, bagaimana telah dicontohkan dua nomor di nomor 1 dan nomor ke-2 oleh para ikhwah yang berada di studio di latihan ke-6. Nah, terputus kembali. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Kita sapa kembali. Silakan. Halo. Nah. Ya. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan pesan singkat barangkali kita akan sambil menunggu di layanan-layanan telepon. Ustaz ingin bertanya khiwar ke-25. Ya. Nah, khiwar ke-25 kana maridun. Mengapa tidak kana maridun? Nah. Ada pertanyaan di sini, ada kalimat kana maridun. Nah, kenapa bukan kana maridun? Nuhil al-ijaba ila ikhwa fi studio. Kita ihalah jawabannya ke ikhwan studio. Kita pindahkan ke antum. Man yujib? Ilham yujib? Nah, maulana awalan thumma ilham. Ta'rif al-jawab ya akhir kirim? Kana maridan. Kenapa bukan kana maridun? Yani kana maridan limada mansub? Limada laysa marfu'? Kana maridun khabar kana. Pertanyaannya, soal huna. Jadi ini sebab mengapa ditanyakan. Mana isimnya kalau begitu? Kalau maridun khabar kana, mana isimnya? Nah, itu yang membuat penanya bertanya. Nah, dia melihat zahirnya kana setelah kana maridun. Setahu kita, setahu penanya, setelah kana pasti isim kana. Right? Mana isimnya, mana khabarnya? Kenapa bukan kana maridun? Nah, kalau kana maridun, jawabannya sahih. Khabar kana. Pertanyaan berikutnya, aina al-isim? Mana isimnya? Hah? Zahada? Pergi? Hilang? Ghaib? Laysa hadir? Naam. Au fi alamil ghaib? Naam. Al-jawab, kana maridun. Isimnya adalah domir mustatir. Pernah dengar istilah ini? Domirun mustatirun. Domir yang tersembunyi di kana. Kana itu, domirnya apa di dalamnya itu? Ada huwa. Jadi seakan-akan kana huwa maridun. Faham tak ya khi? Kana huwa maridun. Mana jadi sekarang? Mana isimnya sekarang? Huwa. Hanya saja mustatir. Mana mustatir? Di mana tersembunyi mana nih? Di alam ghaib? Di kana. Naam. Sehingga asalnya takdiruhu kana huwa maridun. Naam. Wadih? Nah, mudah-mudahan jelas juga bagi penanya. Naam, insyaallah. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, ikhwatal Islam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih kita akan melanjutkan latihan kita. Silakan, nampaknya sudah ada yang terhubung. Halo. Naam, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana ini? Nah, dari Abu Salma. Abu Salma di Indramayu. Di Pondok Kopi. Oh, Abu Salma. Ya. Nah. Sebelumnya Abu Salma di Kalimantan nih. Nah, ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Alhamdulillah, ahlan bik. Insyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ala khair. Insyaallah. Ini sepertinya kedua kalinya antum bertanya. Sahih? Ketiga, Ustaz. Ketiga, masyaallah. Ketiga, Ustaz. Masyaallah. Saut yani ma'ruf ka'anni a'rifuka. Baik. Ajib rakam al-thalith. Bismillah. Ahadta al-faryalin min akhika. Min akhika, sahih. Samaratan thaniya, sekali lagi. Ahadta al-faryalin min akhika. Naam. Bisa ahadta dan bisa juga ahadtu. Ala sekadarik ya Ba Salma. Naam. Terjemah awalan. Apakah kamu? La. Tidak ada soal apakah di situ ya Ba Salma. Di situ huruf asli dari kata kerja akhadha. Akhadha yakhudhu. Di situ bukan istifham, bukan pertanyaan. Itu huruf pertama dari kata kerja akhadha. Alif khadal. Fahim tak ya Abu Salma? Fahim tu, Ustaz. Nah, sehingga bagaimana terjemahannya? Berarti ini kita pakai ini, Ustaz. Saya baca ulang. Tafadhal. Akhadtu alfa riyalin min akhika. Nah. Bisa akhadta, bisa akhadtu. Maafi masyirah. Aku mengambil 1,000 riyal dari saudaraku. Dari saudara? Saudaraku. Saudaramu. Saudaramu. Naam. Ka di situ anta. Alas kadarik ya Ba Salma. Naam. Masya Allah. Jazakallah khair. Mana yang majrur di sini? Mana isim akhun di sini yang terlihat di sini? Setelah huruf? Min, Ustaz. Min. Lima ada akhi? Akhi. Lian qablau harfur jar. Nah, dia majrur. Majrurun bil? Bil ya. Bil ya. Ahsant. Habiskan semuanya, Abu Salma. Habiskan semuanya. Rabi wal khamis. Tafadhal. Cukup ini, Ustaz. Yang lain belum saya ini, Ustaz. Belum paham ini. Barakallahu fik, insyaAllah. Yasir umurak. Wafakakallah. Wa zarakallah wa ilman wa hirsan, insyaAllah, ya Abu Salma. Jazakallah khair. Amin. Barakallahu fik. Baik, terima kasih Abu Salma yang telah terhubung di malam hari ini. Dan menyisakan beberapa nomor. Persiapannya hanya satu soal saja sepertinya. Nah, semoga dapat terhubung kembali di latihan-latihan berikutnya mungkin. Dan di belakang beliau, bagi Anda yang ingin terhubung, silakan kita berikan kesempatan di nomor berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah. Terhubung kembali dari Solo ini. Naam. Tadi Ummu Abdullah iftitah, sekarang ikhtitam. Ikhtitam, insyaallah. Naam. Karena ini dua saat terakhir ya Ummu Abdullah, masyaallah. Tafadhal, silakan. Ada dua nomor yang tersisa, Ummu Abdullah. Ada bukunya atau melihat dari televisi? Ya, ada. Alhamdulillah. Tafadhali Ar-Rabi. Ar-Rabi. Adullu anna ahu talibun. Sekali lagi Umar Abdullah. Adullu anna ahu talibun. Adullu anna ahu talibun. Ahsanti. Terjemi. Aku menyangka bahwasanya saudaramu murid, seorang siswa. Saudaramu atau saudaranya? Saudaranya. Nah. Aku menyangkat saudaranya seorang murid. Nah, seorang murid, seorang pelajar. Di sini, anna abahu. Aba, limada mansub? Wa ma alamat nasbihi? Isim inna, Ustaz. Isim inna. Isim inna. Ma alamat nasbihi? Al-alif. Al-alif. Ahsanti. Al-alif. Kalau ada isim anna, mana khabar annanya? Talibun khabar anna. Talibun khabar anna. Ahsanti. Al-khamis. Alas. Nah. Al-khamis. Al-khamis. Abhasu'an akhoka. Abhasu'an, sekali lagi. Akhika. Abhasu'an akhika. Abhasu'an akhika. Naam. Kenapa tadi akhoka sekarang jadi akhika? Qablahu an. Qablahu an. An. Ishada an. Apa ini an ini? Harfu jar. Mahwa? Harfu jar. Harfu jar. An harfu jar. Wa akhika idan. Akhi majrur. Bas kedalik? Majrur bi an. Bil? Majrur bi an. Majrurun wa alamat jari al-ya. Ahsanti. Ahsanti. Barakallahu fiik. Tarjimi awalan. Saya mencari saudaramu. Nah, Masya Allah. Idan, kesimpulannya, Ummu Abdillah, abun. Tadi Ana mengatakan abun dan akhun di bab apa? Di buku Nahwu atau di pembahasan Qawaid Lughah. Di bab apa ini, Ummu? Kalau kita mau cari di buku-buku Nahwu? Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah. Ada lima. Jadi saya menyebutkan lima. Masih ingat, Ummu Abdillah? Ada abun, akhun, tiga lagi yang disebut. Famun. Satu lagi? Du. Fa hamun dan zu. Ahsanti. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik ya Umma Abdillah. Wa jazakillah khair wa zadakillahu insyaallah hirsan wa ilman wa amalan insyaallah. Amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Jazakillah khair. Barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Abdillah dari Solo, dan sebagaimana telah disampaikan menutup dari latihan kita malam hari ini, Ustaz. Nah. Tersisa al-kalimatul jadidah sebenarnya. Tapi ini insyaallah bisa antum baca di rumah. Dan hampir antum semua sudah punya kamus, nanti bisa melihat di kamus makna-makna al-kalimat jika ada yang terlupa insyaallah. Tapi ini ana yakin ini bukan hal yang sulit insyaallah. Tapi tidak mengapa ana tes satu kata, ada allafa yu'allifu ya ilham. Ya ilham. Hah? Mengarah. Mutaqaidun ya Maulana. Pensiunan. Naam. Amidun ya Abu Abdullah. Jazakallahu khair. Syukran. Barakallahu fiik. Nanti silakan dibuka di kamus di rumah insyaallah. Naam. Demikian sebagai penutup. Kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di Ad-Darsul Khamis wal Isyrun, di pembahasan terakhir tadi adalah tentang beberapa kata benda yang i'rabnya dengan huruf bukan dengan harakat. Dan ya, di sini yang kita temukan ada dua, ada abun dan akhun, dan nanti satu persatu nanti akan ditemukan di pelajaran berikutnya atau di buku berikutnya mudah-mudahan. Dan abun dan akhun ini tadi sudah saya katakan bahwa ini ada di bab tentang al-asma'ul khamsah. Ada lima kata benda yang semisal dengan abun dan akhun, di mana dia marfu' bil wawi, mansubun bil alifi, dan majrurun bil ya'i. Nah, tanda i'rabnya bukan dengan huruf, bukan dengan harakat sebagaimana yang kita kenal, tapi dengan huruf alif, waw, dan al-ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan. Barangkali kita bisa bacakan di malam ini, Ustaz. Karena berkenaan dengan materi kita tentang kana, karena sudah disinggung juga di awal tadi, berkenaan juga tentang contoh yang disampaikan di pertanyaan pesan singkat tadi, Ustaz. Yaitu, Ustaz ingin bertanya, apakah isim kana otomatis yang jatuh langsung setelah kana? Jazakumullah khair atas jawabannya. Nah, hukum asalnya begitu. Hukum asalnya, isim kana itu diletakkan setelah kana langsung. Hukum asalnya begitu. Begitu pula khabar kana, dia diletakkan setelah isim kana. Nah, hukum asalnya demikian. Tapi bisa jadi seperti yang tadi, mustatir, Ustaz. Betul, betul. Sebenarnya mustatir itu sebenarnya tetap sama seperti tadi, dia sebenarnya sama seperti ada di situ dia. Dia tidak diletakkan sebelum tidak diletakkan setelah maridhon, tapi diletakkan sebelum maridhon. Dia sudah ada, bahkan sebelum maridhon muncul dia sudah ada di situ. Nah. Nah, ya. Karena dia adalah dhamir yang tidak bisa terpisah dari kata kana. Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Satu pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Afwan, untuk latihan ke-6 nomor 2. Setelah ma'a, kenapa akhi? Nah, tadi sudah kita jelaskan. Ma'a, kenapa akhi? Kenapa majrur? Ma'a akhi. Jadi khususnya untuk ilham ini pertanyaan ini. Karena tadi ilham mengajarkan latihan kedua, latihan nomor 2 tadi. Masih ingat tadi kenapa ma'a akhi? Kenapa dia majrur akhi itu? Isim. Mudaf. Akhi. Mudafun ilai. Akhi mudafun ilai. Majrur. Naam. Ahsanta. Ahsanta ilham. Baik. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ilham. Menjawab pertanyaan di pesan singkat ini. Dan tadi sudah disampaikan penutup juga saatnya. Nah, sudah. Cukup nah, insyaAllah. Nah. Barakallahu fikum. Demikianlah dan kita akan akhiri juga perjumpaan ini. Jazakumullahu khairan kebersamaan Anda, para pendengar maupun pemirsa yang turut aktif dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pemula ini. Barakallahu fikum dan insyaAllah kita akan berjumpa di kesempatan yang akan datang, serta kita tutup perjumpaan di malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha